Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di salah satu majlis-majlis ilmu yang insyaAllah di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada surat An-Nazi'at, telah selesai kita baca tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada surat yang ketiga dari Juz Amma, yaitu surat Abasa. Surat ini merupakan Makiyah. Jadi Makiyah itu diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Adapun Madaniyah diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, walaupun turunnya di Makkah. Pada bagian yang pertama ini, insyaAllah akan kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Qala rahimahullah ta'ala wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul, menyebutkan bahwasanya surat ini turun yaitu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis dengan Udhama'ul Quraisy atau para pemimpin Quraisy yang beliau sedang mendakwahi mereka. Dan beliau sangat mengharapkan keislaman dari para pemimpin Quraisy tersebut. Kemudian ketika beliau sedang mendakwahi para pemimpin Quraisy, datanglah sahabat Abdullah ibni Amr ibni Umi Maktum al-A'ma, yaitu seorang yang buta. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diajarkan atau dibacakan tentang Al-Quran. Beliau merupakan seorang sahabat yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan semangat beliau, walaupun dalam keadaan buta, beliau merupakan orang yang bersemangat di dalam menuntut ilmu, hadir di dalam majelis-majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar, melakukan peperangan, maka beliau adalah salah satu sahabat yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wali, sebagai pemimpin di Madinah. Disebutkan dalam beberapa riwayat lebih banyak sekali beliau menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di kota Madinah. Dan bahkan kita juga mendapatkan riwayat hadis dari beliau tentang beliau, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi Maktum." Itu tentang hadis Rasulullah sallallahu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya inna Bilalan yu'adzinu bil-laili. Bilal bin Rabah itu melakukan azan pada azan yang pertama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yu'adzina sampai Abdul hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Abdullah bin Ummi Maktum ini melakukan azan, yaitu azan yang kedua." Karena beliau disebutkan hatta, karena fa innahu, yaitu hatta yatli'a al-fajr, yang beliau ini melihat, yaitu azan kedua ini adalah terbitnya fajar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kedudukan beliau sangat mulia dalam keterbatasan fisik. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sejak kapan kau mengalami kebutaan? Maka dijawab oleh beliau, mas, sejak kecil. Antum perhatikan, dalam keterbatasan seperti ini beliau tetap semangat menghadiri majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan semangat untuk mendapatkan syahadah atau syahid. Disebutkan di dalam beberapa riwayat beliau meninggal ketika terjadi penaklukan Qadisiyah, itu perang kaum muslimin melawan Persia. Maka terlebih lagi kita yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kenikmatan yang sangat besar, harus lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu dan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan bahwasanya asbabun nuzul dari turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis dengan para pembesar Quraisy, mendakwahi mereka, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan atau dibacakan Al-Qur'an kepada beliau. Abasa wa tawalla, dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam. Wa tawalla a'rada, ya berpaling. Berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Karena waktu itu beliau sedang bermajelis dengan Udhama'ul Quraisy, para pemimpin ataupun pembesar-pembesar Quraisy, dan beliau sangat mengharapkan keimanan para pembesar tersebut. Dikarenakan apabila mereka masuk Islam, maka di pengikut mereka akan mengikuti para pemimpin tersebut. Ang ja'ahul a'ma, karena datang kepadanya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'ma, yaitu seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu barangkali la'allahu yazzakka, barangkali dia akan mensucikan dirinya. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Fatanfa'ahu dzikra, dan dengan pengajaran tersebut dia mengambil manfaat. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa dia tidak butuh, tidak butuh kepada ilmu, tidak butuh kepada peringatan, yaitu orang-orang pembesar Quraisy tersebut. Fa anta lahu tasadda, engkau melayaninya atau menyambutnya. Wa ma 'alaika alla yazzaka, padahal tidak ada celaan bagimu apabila orang-orang tersebut tidak beriman, orang-orang tersebut tidak membersihkan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, wa huwa yakhsha, dan dia dalam keadaan takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, engkau mengabaikannya. Maka ayat ini adalah teguran yang halus dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala rahimahullah taala, berkata rahimahullah taala yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, sababun nuzuli hadhil ayati al-karimati annahu jaa rajulun minal mu'minina a'ma. Sebab turunnya ayat ini adalah, sebab turunnya ayat yang mulia ini bahwasanya datang seorang laki-laki dari kalangan kaum mukminin, a'ma, dan dia buta. Yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu. Dan laki-laki tadi, seorang yang buta tadi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin belajar darinya, yaitu belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a rajulun minal aghnia, dan datang orang dari kalangan aghnia, pembesar Quraisy. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling bersemangat di dalam menyampaikan atau mengharapkan hidayah bagi seseorang. Bahkan di dalam peperangan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para pemimpin pasukan untuk tidak langsung memerangi mereka, tidak memerangi orang-orang kafir. Disebutkan bahwasanya di dalam beberapa hadis, di antaranya adalah tentang perang Khaybar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera pasukan kepada Ali bin Abi Thalib, maka yang beliau wasiatkan pertama kali kepada Ali bin Abi Thalib adalah unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Berjalanlah dengan tenang sampai di tempat mereka. Sumad'uhum, kemudian serulah mereka kepada Islam. Maka perhatikan, bahkan di saat peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memerangi mereka. Rasulullah memerintahkan kepada para pemimpin pasukan untuk mendakwahi mereka, yaitu mendakwahi kaum kafir atau kaum musyrikin. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala, dan kabarkanlah kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka atas hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi alladhi la ahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, tidaklah engkau memberikan petunjuk atau menunjuki seseorang kepada hidayah, kepada al-Islam, khairun laka min humurin na'am, lebih baik dapat daripada unta merah. Maka ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau harison li hidayatil khalqi. Nah, beliau menginginkan hidayah bagi seluruh makhluk, bahkan di saat peperangan terjadi. Dan ketika selesai peperangan pun, tawanan-tawanan perang, maka di antara mereka ada yang dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibunuh. Disebutkan di dalam beberapa riwayat tentang Raja Yamamah, yaitu Sumamah bin Usal. Beliau, Sumamah ini ketika belum masuk Islam, adalah orang yang paling benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah mengirim satu pasukan, Sumamah ini, dia dari negerinya yaitu Yamamah, ingin umrah ke Mekah. Dan secara tidak sengaja tertawan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa oleh pasukan tersebut ke kota Madinah. dan diikat di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah bertanya kepada pasukan, apakah engkau tahu siapa orang ini? Maka para pasukan menjawab, kami tidak tahu. Maka Rasulullah, ini adalah Sumamah bin Utsal Al-Hanafi. Ini adalah Usamah bin Utsal, Raja Yamamah. Maka beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berlaku baik terhadap Sumamah. Bahkan Rasulullah mengumpulkan makanan yang ada di istri-istri beliau dan diberikan kepada Sumamah. Ketika lewat beberapa hari, maka Rasulullah mengatakan, "Ma indaka ya Sumamah, apa yang engkau miliki wahai Sumamah?" Maka Sumamah menjawab, "Apabila engkau membunuhku, maka engkau telah membunuh orang yang terbaik. Adapun apabila engkau memaafkan aku, maka aku adalah orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau engkau menginginkan harta, maka engkau akan diberi sesuai dengan keinginanmu." Terus sampai melakukan 3 kali pertanyaan tersebut, kemudian Rasulullah membebaskan begitu saja Sumamah. Setelah dibebaskan, jadi Sumamah ini pergi ke sebuah mata air, bersuci, mandi, kemudian kembali ke Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini dikarenakan hikmah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan hidayah, menginginkan keislaman bagi seluruh makhluk. Adapun kisah-kisah yang lainnya, bagaimana ketika perang Hudaybiyah, beliau 80 orang kaum musyrikin Quraisy menyerang beliau dan tertawan, akan tetap beliau melepaskan mereka semua. Itu agar mereka melihat bagaimana kaum muslimin bermuamalah, bagaimana kaum muslimin melakukan ibadah untuk menarik mereka agar bisa masuk ke dalam Islam. Maka disebutkan di sini, ini adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Yaitu beliau sangat bersemangat menginginkan hidayah untuk seluruh makhluk. Qala sallallahu alaihi wasallam wa asgha ila al ghani. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, yaitu berpaling kepada orang-orang kaya tersebut. Wasadda anil a'ma al faqir. Kemudian beliau memalingkan mukanya dari Abdullah ibni Ummi Maktum yang miskin. Roja'an li hidayati dzalikal ghani. Dalam keadaan beliau ini menginginkan hidayah keimanan dari pembesar Quraisy tersebut. Karena sebagaimana maklum, kalau para pembesar yang sudah masuk Islam, maka apa yang ada di bawah mereka lebih mudah. Dan ini adalah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tam'an fi tazkiyatihi, dan beliau sangat mengharapkan keimanan mereka. Fa'atabahu Allahu biha al-itabil latif. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran yang halus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala abasa ay fi wajhihi wa tawalla fi badanihi. Dan wa tawalla a'rada ini adalah dilakukan dengan badan beliau. Li ajli maji'il a'malahu, disebabkan datangnya seorang yang buta kepada beliau. Tsumma dzakara al-fa'idata fil iqbali 'alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang selanjutnya faidah, yaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima al-a'ma tadi. Wa ma yudrika la'allahu, tahukah kamu, barangkali, yaitu al-a'ma, seorang yang buta tadi, yazzakka ayyatatoharu anil akhlaqi ar-radhilati wa tasifu bi akhlaqil jamilati. Dia membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang jelek. Wa yatasifu bil akhlaqil jamilati, dan bersifat atau berakhlak dengan akhlak yang indah. Aw yadhakaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran dan mengambil manfaat dari pengajaran tersebut. Ay yatadhakkaru ma yanfa'ahu fa ya'malu bitilkal dzikra, yaitu dia mendapatkan pengajaran dan manfaat kemudian mengamalkan pengajaran tersebut. Maka ini adalah hikmah yang atau faedah apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap atau melayani al-a'ma tadi. Wa hadhihi fa'idatun kabiratun, dan ini adalah faedah yang besar. Hiyal maqsudatu min bi'tsatir rasul, dan ini adalah tujuan diutusnya para rasul. Wa wa'dil wa'adhi, dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang memberikan peringatan. Wa tadhkiril mudzakkirina, dan watadkiril mudzakkirina, dan orang-orang yang memberikan pelajaran. Wa ikbaluka 'ala man jaa bi nafsihi muftaqiran lidzalika minka. Maka apabila engkau menghadap kepada orang yang dia datang dengan jiwanya memang dia menginginkan kebaikan, huwa al-yaqu al-wajib, maka ini adalah yang layak, yang pantas dan wajib bagimu. Wa amma tasaddika wa ta'arruduka lil ghina atau lil ghani al-mustaghni alladhi la yas'al wa la yastafti li'adami raghbatihi fil khair ma tarkika man huwa aham minhu. Adapun engkau melayani orang-orang yang kaya, yang mereka ini tidak membutuhkan kepada ilmu, tidak membutuhkan kepada peringatan, yang mereka ini tidak bertanya dan mereka ini tidak meminta fatwa kepadamu, disebabkan mereka tidak memiliki keinginan kepada kebaikan. Fa'innahu layam bagi laka, maka ini tidak sepantasnya bagimu. Yaitu meninggalkan orang yang menginginkan kebaikan, kemudian berpaling kepada orang-orang yang ini tidak memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan. Fa'innahu laysa alaika an la yazakka, dan sungguh tidak ada celaan bagimu apabila mereka ini tidak membersihkan diri, tidak beriman. Jadi ketika orang-orang Quraisy ini tidak beriman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada celaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau lam yatazakka, kalaupun mereka ini tidak beriman. Falasta bimuhasabin ala ma amilahu minasyar, dan engkau ini tidak akan ditanya atau dihisab atas apa yang mereka lakukan dari kejelekan. Padahal hadza al-qaidati al-mashhurati, dan ini susunan ayat dari surat Abasa dari ayat 1 sampai 10 ini adalah menunjukkan atas sebuah kaidah yang masyhur, kaidah yang dikenal, yaitu la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumun, yaitu tidak boleh meninggalkan satu perkara yang sudah pasti atau sesuatu yang sudah pasti dikarenakan suatu perkara yang masih perkiraan. Jadi tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sudah pasti karena atau disebabkan oleh perkara yang masih perkiraan atau sesuatu yang masih dikira-kira. Wala maslahatun mutahaqqaqatun, dan tidak boleh meninggalkan kemaslahatan yang sudah pasti, limaslahatin mutawahamiyatun atau mutawahamitun mutawahimatun, dan tidak boleh meninggalkan kemaslahatan yang sudah pasti karena kemaslahatan yang masih dugaan. Ini adalah kaidah yang masyhur yang Syekh rahimahullah taala sebutkan di sini. Wa annahu yambagi al-iqbalu ala talabil ilmi al-muftaqiru ilaihi al-harisu alaihi azidu min ghairihi. Sudah sepantasnya untuk menghadap atau memperhatikan seorang penuntut ilmu yang dia bersungguh-sungguh, daripada menghadapkan kepada para penuntut ilmu yang dia tidak menginginkan kesungguhan atau tidak ada kesungguhan padanya. Maka ini adalah penjelasan dari Syekh rahimahullah taala untuk tafsir ayat 1 sampai dengan 10, yaitu dari surat Abasa, surat ketiga dari juz Amma setelah sebelumnya, yaitu An-Naba dan An-Naziat. Jadi di sini disebutkan pada ayat yang 1 dengan ke 10 ini adalah asbabun nuzul dari ayat atau surat ini diturunkan. Dan yang masyhur memang ini berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang meminta pengajaran kepada Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi atau bermajelis dengan para pembesar Quraisy. Dan dengan sebab ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur, memberikan teguran halus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kejadian ini disebutkan di dalam beberapa riwayat, beliau memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Pelajaran yang sangat berharga dari Abdullah bin Ummi Maktum adalah bagaimana semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Beliau adalah seorang yang buta sejak kecil, akan tetapi bagaimana semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Disebutkan beliau mendatangi ketika masih di Makkah, mendatangi majelis Rasulullah yang dikenal dengan di rumahnya Arqam bin Arqam, untuk mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika perintah hijrah, maka beliau hijrah ke Madinah dengan keterbatasan fisik beliau. Bagaimana semangat yang sangat besar, yang tentunya kita patut untuk mencontoh semangat beliau, bahkan dijadikan sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Bilal bin Abi Rabah. Dan bahkan dalam satu riwayat beliau gugur sebagai syuhada di dalam perang Qadisiyah. Maka kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, maka lebih min babil aula, harus lebih bersemangat lagi di dalam menuntut ilmu. Bila kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita ketika kita tidak tahu halal wal haram, tidak tahu tauhid dan syirik, tidak tahu mana larangan dan mana perintah? Dan ini bisa dilakukan, kita bisa tahu mana halal dan haram, mana tauhid, mana syirik, yaitu dengan belajar. Tidak bisa ujuk-ujuk kita tahu, harus dengan belajar. Kemudian tanggung jawab kita wa ahlikum, menjaga keluargamu. Di dalam tafsiran ayatnya, ajarilah mereka, yaitu anak dan istri. Bagaimana kita bisa mengajari mereka kalau kita sendiri tidak belajar dan tidak tahu ilmunya? Apa yang akan diajarkan? Dan ini tentunya harus dengan belajar. Ilmu itu dengan didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Maka ini adalah sebuah nasihat li walakum, untuk ana dan antum semua, untuk senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Karena orang kalau sudah tidak memiliki semangat atau ghirah untuk menuntut ilmu, sudah wasalam. Awalnya mungkin sekali tidak hadir, dua kali, yang ketiga sudah mau hadir lagi lupa atau malu, iya. Malu kemarin tidak hadir, sekarang tidak hadir. Kemarin mungkin ta'lim-ta'lim, kalau ta'lim-ta'lim yang dia semacam ilmu alat kayak durusulughah atau dengan al-qira'ah, tahsinul Quran. Ini butuh langsung belajar, ya. Maka jangan lupa untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang yang kalian pimpin. Ya, kecilnya adalah rumah tangga, ya. Kecilnya adalah anak dan istri kita. Apa yang telah kita ajarkan kepada mereka? Apa yang telah kita sampaikan kepada mereka? Maka untuk mendidik mereka kita butuh ilmu, dan ilmu didapatkan dengan belajar. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.